Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih. Kama yuhibbu rabbuna wa yardah, ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Yaqulullahu tabaraka wa ta'ala fi kitabihil karim: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar a'adani Allahu iyyakum minadh dhalalati wan nar. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, hadirin barakallahu fikum. Falhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah azza wa jalla, di mana pada kesempatan kali ini kita masih mendapatkan limpahan rahmat, nikmat, hidayah, taufik dan inayahnya, sehingga kita bisa bermajlis kembali, kita bisa menghadiri kajian ini, dan kita bisa menimba ilmu di kesempatan malam hari ini. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, kita akan melanjutkan kembali untuk mendengarkan pembahasan dan penjelasan dari Al-Imam Ibn Al-Qayyim Al-Jauziyah rahimahullahu ta'ala dalam kitabnya Al-Jawabul Kafi Liman Sa'ala Anid Dawa'i Syafi, jawaban yang memuaskan bagi siapa saja yang bertanya dan mencari tentang obat yang mujarab ataukah ada wadawa, penyakit dan obatnya. Pada kesempatan terakhir kita telah memasuki pasal yang baru yang disebutkan oleh al-muallif rahimahullahu ta'ala berkaitan dengan akibat-akibat perbuatan dosa, ba'du 'uqubatil ma'asi, sebagian dari balasan dan akibat dari perbuatan dosa. Di antara yang telah kita lewati, al-khatmu 'alal qalbi, ditutupnya kalbu seseorang, ditutupnya pendengaran dan penglihatan kalbu seseorang sehingga tidak bisa melihat mana yang benar, mana yang batil, yang keliru. Tidak bisa memilih mana yang hak dan mana yang batil. Tidak bisa mendengar untaian nasihat, wejangan dan tausiah, peringatan yang ditujukan dan disampaikan serta diarahkan kepadanya. Tidak bisa mendengar kalamullah maupun sabda Rasul alaihi salatu wassalam dengan pendengaran yang baik, pendengaran yang sempurna, yang kemudian diamalkan, diikuti sesuai petunjuk Allah azza wa jalla dan Rasulnya. Di antaranya pula at-tathbitu 'ani tha'ah wal iq'adu 'anha. Dia akan dihalangi oleh Allah Azza wa Jalla dari melakukan ketaatan. Dia akan dihalangi oleh Allah Azza wa Jalla untuk melakukan amal baik, amal soleh, amal kebaikan. Dan dia akan berpangku tangan dari melaksanakan ketaatan kepada Allah Azza wa Jalla. Di antaranya pula, ja'alul qalbi asumma la yasma'ul haqqa. Dijadikan kalbu orang tersebut tuli, tidak bisa mendengar kebenaran, meskipun kebenaran itu disampaikan dan diperdengarkan kepada dia berulang kali. Kalbunya sudah rusak. Telinga kalbunya, pendengaran kalbunya sudah tersumbat dengan ya dosa dan kemaksiatan. Naam. Abkam la yantiqu bihi. A'ma la yarahu. Bisu sehingga kalbunya tidak mampu, tidak bisa berucap dan menyampaikan kebenaran. Tersumbat mulutnya. Tersumbat ya hatinya untuk melakukan dan mengucapkan perkara yang benar, yang hak. A'ma la yarah, dan dijadikan mata hatinya buta sehingga tidak bisa memandang dan melihat kebenaran yang ada di hadapannya. Kemudian ma'asyiral muslimin barakallahu fikum, kata al-muallif berikutnya menyebutkan akibat dari perbuatan dosa yang lainnya, khasful qalbi. Wa minha al-khasfu bil qalbi kama yukhsafu bil makani wa ma fihi. Di antara akibat dari perbuatan maksiat dosa yang dilakukan oleh seseorang adalah khasfu bil qalbi, kalbunya dibenamkan, kalbunya ditenggelamkan. Nah, kalau orang Jawa bilang dibelesekean gitu ya. Baik. Kalau ditenggelamkan dalam jurah, kata sebagian orang, itu manis, enak, lezat. Ya, bahkan semanis-manisnya madu yang rasanya manis, ketika lebah itu tenggelam padanya, akhirnya apa? Mati pula. Kan gitu. Siksaan dan hukuman dari Allah Azza wa Jalla, kalbunya dibenamkan, kalbunya ditenggelamkan. Kama yukhsafu bil makani wa ma fi, sebagaimana dibenamkannya sebuah tempat beserta isinya yang ada di atasnya, yang ada di tempat tersebut. Rusak. Ya. Korun beserta harta kekayaannya ditenggelamkan ke dalam perut bumi, dibenamkan ke dalam perut bumi oleh Allah Azza wa Jalla akibat kesombongan dan keangkuhan serta kemaksiatan yang dilakukan olehnya. Kalbu yang penuh dengan kemaksiatan dan dosa pun demikian hukuman dari Allah Azza wa Jalla, ya al-khasfu bil qalbi, akan dibenamkan ya oleh Allah Azza wa Jalla. Kalbu yang ada dalam jasad kita akan dibenamkan kemana? Tadi telah kita dengarkan, semanis madu ya itu saja tetap lebah yang tenggelam dan dibenamkan ke dalamnya akan mati ya, apalagi racun yang pahit mematikan. Kalbu ini tadi akan dibenamkan oleh Allah Azza wa Jalla, fayakhsifu bihi ila asfalis safilin. Kalbu tersebut yukhsafu, akan ditenggelamkan, dibenamkan menuju asfalis safilin. Ya, tempat yang paling rendah, yang paling bawah sana. Nah, tempat yang paling hina, tempat yang paling tayyib, jelek. Nah, yang paling rendah. Wa sahibuhu la yash'ur, dalam keadaan tuannya, pemilik kalbu tadi tidak sadar, tidak menyadarinya. Hatinya telah ditenggelamkan, dibinasakan, dibenamkan oleh Allah Azza wa Jalla pada tempat yang sangat jelek. Namun, ya, pemiliknya santai-santai dan tenang-tenang saja, tidak sadar. Nah, karena sudah dimatikan, ya, panca indera kalbunya, sehingga tidak bisa melihat, merasa, memandang, ya, mendengar dari kebenaran yang ada. Sehingga sampai pun dia dalam kondisi dan keadaan yang paling rendah, yang hina, dia pun tetap merasa dirinya yang paling baik di atas, ya, kebaikan dan kebenaran. La yash'ur, tidak merasa. Naam. Wa alamatul khasfi bihi annahu la yazalu jawalan hawla safliyat awis sufliyat. Kata Ibnu Qayyim, di antara tanda dibenamkannya kalbu seseorang pada jurang kerendahan dan kehinaan adalah la yazal, senantiasa kalbunya itu, demikian pula pemiliknya, tuannya, orangnya, jawalan haula sufliyat, senantiasa, ya, berkelana, berkeliaran, berputar-putar, berkeliling. Naam, haula sufliyat, di sekitaran tempat-tempat yang rendah, yang hina. Tayyib, tempat-tempat yang rendah. Ya, tempatnya orang-orang rendahan. Wal qadurat, tempat-tempat yang kotor. War radail, tempat-tempat yang hina. Ini di antara ciri yang beliau sebutkan. Dia senantiasa tersibukkan dengan perkara-perkara yang hina, yang kotor, yang rendah, tidak ada nilai kebaikan padanya. Naam. Kama annal qalba alladhi rafa'ahu Allahu wa qarrabahu ilayhi la yazalu jawalan hawlal 'arsy, sebagaimana kalbu yang Allah Azza wa Jalla angkat, yang Allah Azza wa Jalla muliakan, yang Allah Subhanahu wa Ta'ala tinggikan derajatnya, martabat dan posisinya, wa qarrabahu ilaih, dan didekatkan kalbu tersebut kepadanya, la yazalu jawalan, senantiasa kalbu itu akan, ya, berputar-putar, berkelana, berkeliling, berjalan, haulal arsy, di sekeliling arsy. Nah, tempat yang mulia, singgasana Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, seseorang akan gemar untuk beribadah, akan ringan tangan untuk melaksanakan ketaatan kepada Allah Azza wa Jalla. Kalbunya akan tergugah untuk mendekatkan diri kepada Allah Azza wa Jalla. Terjatuh dalam kesalahan, tergerak hatinya untuk segera bertaubat dan rujuk darinya. Naam, karena kalbunya dimuliakan oleh Allah Azza wa Jalla, diangkat, didekatkan kepadanya. Naam, sehingga merupakan musibah dan bala bagi mereka-mereka yang kalbunya dibenamkan oleh Allah Azza wa Jalla, dihinakan dan direndahkan dalam keadaan, ya, si dia tidak menyadarinya. Naam. Wa minha, di antara tanda berikutnya, tanda yang menunjukkan bahwa kalbu seseorang telah dibenamkan, direndahkan oleh Allah Azza wa Jalla, al-bu'du anil birri. Ya, dia jauh dari kebaikan. Seakan-akan dia alergi melihat sebuah kebaikan. Sehingga dia pun menjauh dari sebuah kebaikan. Seakan-akan kebaikan di hadapannya itu bagikan penyakit apa? Rabies. Ya. Baik. seakan-akan penyakit yang menjijikkan dan menakutkan, dia pun menjauh dari kebaikan. Nah, wal khair, jauh dari, ya mirip dengan albir, kebaikan. Wa ma'alil a'mal, jauh dari amalan-amalan yang tinggi, amalan-amalan yang mulia. Naam. Wal aqwal, demikian pula jauh dari ucapan-ucapan yang baik, yang tinggi. Yang lainnya kerja bakti, ya, dia malah berpangku tangan di rumah. Nah, ketika diingatkan, dia malah ngomong, lakukan ke disera pernah kerja bakti. Ya. Nah, sudah tahu dari dulu gak pernah kerja bakti, kok diingatkan malah merasa gak sadar kalau dia di atas, ya, kesalahan. Nah, tidak sosialis, kata orang sebelah. Nah, tidak peka terhadap lingkungan. Nah, na'udzubillah min dzalik. Jauh dari kebaikan, ya, jauh dari amalan-amalan yang terpuji. Nah, lah, ketika ada tujuan yang dimaksud, yang diharapkan, nah, ngajak pulo konsone, bareng-bareng nyengkuyon kerja bakti, ketika itu sudah mampet. La ilaha illallah, model kayak apa ini? Nah, wal akhlak, juga terjauhkan dari akhlak-akhlak yang baik. Ya, terkenal tapi terkenal dalam hal kejelekannya. Nah, kamu belajar di mana? Di sana. Oh, dekatnya apa? Oh iya. Nah, ternyata orang itu, ya, mau menyampaikan suatu perkara yang jelek tapi ya rikuh kepada kita. Nah, tayyib. Ternyata yang terkenal adalah kejelekannya. Nah, licik, ya, belinjani janji, tayyib, pendusta. Nah, tegelan, tahu tegelan ya? Nah, dalam bahasa orang Jawa, sak nduri Cina ireng kan gitu ya. Tegelan. Wong Cina tegel-tegel gitu. Ini Cina ireng, sak nduri Cina ireng kan gitu. Pol tegele. Nah, la haula wala quwata illa billah. Akhlak-akhlak yang baik terjauhkan dari dia. Padahal kita hidup bermasyarakat, ya. Kita hidup bersama kaum muslimin, itu harus adanya saling menghargai, menghormati, bantu-membantu, dan bahu-membahu. Nah, Allah Azza wa Jalla telah firmankan dalam banyak ayat, wa ta'awanu 'alal birri wattaqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Saling nyengkuyung, ya, antara satu dengan yang lainnya, bantu-membantu dalam kebaikan dan ketakwaan. Yang namanya saling itu enggak mungkin dari satu orang. Kalau saling kok dari satu orang, ya berarti menunjukkan orang itu sudah, ya, agak geser dikit kan itu ya. Ngomong sendiri, senyum sendirian gitu ya. Kalau saling senyum berarti dengan orang lain, dia ketemu senyum, yang lain ketemu dia senyum, berarti saling senyum, baik kan itu. Tapi kalau sendirian, senyum-senyum sendiri, ya ini sudah alamat. Nah, tayyib, menunjukkan dia sudah kurang akalnya. Tayyib, ketawa-ketawi sendiri. Lah ini al-akhlak, akhlak yang baik diantara adalah at-ta'awun, bekerja sama, bantu-bantu, bahu-membahu, di atas kebaikan, di atas ketakwaan. Nah, qala ba'du salaf, sebagian salaf menyebutkan, inna hadhil quluba jawwalah, sesungguhnya diantara kalbu-kalbu ini jawwalah, ya, berkelana, bergerak, nah, bertindak. فَمِنْهَا مَا يَجُولُ حَوْلَ الْعَرْشِ وَمِنْهَا مَا يَجُولُ حَوْلَ الْحُشِّ. Di antara kalbu-kalbu ini ada yang kegiatannya dan aktivitasnya itu حَوْلَ الْعَرْشِ, di sekeliling arsy, di sekitar tempat yang baik. Naam, di sekitar tempat-tempat yang mendatangkan ridho dan pahala dari Allah Azza wa Jalla. Wa minha ma yajulu haula al-husyi. Di antaranya lagi ma yajulu haula al-husyi. Ada kalbu-kalbu yang aktivitas kesibukannya itu di sekitaran tempat-tempat yang kotor, yang jelek. Al-husy adalah maudhi' qada'il hajah. Nah, kata orang Malaysia bilik termenung. Ya. Kalau orang sini bilang apa? Hah? We dan say yang itu. Tayyib. Lah itu, tempat qada'il hajah. Tayyib. Sehingga ma'asyiral muslimin rahimakumullah, akibat dari perbuatan dosa dan kemaksiatan yang dilakukan oleh seseorang, kalbu orang tersebut akan dibenamkan oleh Allah Azza wa Jalla pada tempat ataukah keadaan yang paling hina, yang paling jelek, dalam keadaan ya pemiliknya tidak sadar. Nah, tidak menyadarinya. Kalau pemiliknya sadar, ya berarti tanda kebaikan, kemudian dia akan berbenah diri. Nah, namun karena ini azab dari Allah Azza wa Jalla, dijadikan kalbunya tidak sadar, pemiliknya tidak sadar. Nah, tidak memahaminya, tidak menyadarinya. Berikutnya kata al-mu'allif, mashul qalbi. Hukuman dan akibat dari perbuatan dosa dan maksiat berikutnya, mashul qalbi. Tayyib. Wa minha mashul qalbi, yakni diubahnya kalbu seseorang, dibaliknya kalbu seseorang. Nah, fayumsahu kama tumsahu surah. Kalbu pelaku maksiat akan diubah oleh Allah Azza wa Jalla sebagaimana bentuk rupa ya pun ada yang pernah diubah oleh Allah Azza wa Jalla. Fayasirul qalbu ala qalbil hayawan alladhi shabahahu fi akhlaqihi wa a'malihi wa tabi'atihi. Ketika kalbu seseorang itu sudah diubah, sudah dibalik oleh Allah Azza wa Jalla, sehingga kalbunya berubah menjadi ya kalbu binatang yang mirip dengan perbuatannya. Ya, yang mirip dengan perbuatannya. Dalam hal apa kemiripannya? Dalam hal akhlaknya, tindak tanduknya, tingkah lakunya, wa amali dan amal perbuatannya, wa tabiatihi dan tabiatnya, kebiasaannya. Tayyib, diubah kalbunya menyerupai binatang yang akhlak, amal dan tabiatnya mirip dengan dia. Nanti akan kita lewati ya binatang-binatang yang memiliki sifat-sifat khusus. Nah, dan di antara manusia ada yang sifatnya itu mirip dengan binatang tersebut. Tayyib. Kata beliau, fa minal qulubi ma yumsakhu ala qalbi khinzir. Di antara kalbu-kalbu pelaku maksiat, pelaku dosa, ma yumsakhu ala qalbi khinzir, ada yang diubah menjadi seperti kalbu khinzir. Tayyib, seperti kalbu khinzir. Mas, kayaknya Wonosobo ya mas ya? Atau Dieng? Jenengan? Wonosobo? Dieng? Oh, Jemburan. Jemburan Muntilan? Barakallahu fiik. Berarti Tonggo Dewi. Khinzir itu apa mas? Khinzir. Artinya apa? Enggak tahu. Barakallahu fiik. Sebelah kirinya Tangerang. Babi. Nah, babi. Tayyib. Khinzir adalah babi. Jadi ada di antara kalbu-kalbu pelaku maksiat, pelaku dosa yang Allah Azza wa Jalla ubah ya, menjadi seperti kalbu khinzir, seperti kalbunya babi. Nah, kenapa demikian? Li syiddati syibhi sahibihi bihi, dikarenakan saking miripnya perbuatan, akhlak dan tabiat orang tersebut seperti khinzir tadi, seperti babi tadi. Nah, sebelum kita lanjut, apa sih ciri khusus ya tabiat khasnya babi itu? Ya bukan babi ngepet ya, apalagi babi ngepot ya, naik trail gitu ya. Ya babi beneran. Apa sih ciri khususnya? Mungkin di antara ikhwah ada yang tahu. Ciri khusus sifat yang dimiliki oleh babi apa? Apa Lias? Apa? Rakus. Tapi babi itu rakus ya. Pantesan gendut-gendut ya. Nah, jarang babi kok kurus-kurus itu jarang. Rata-rata babi itu ya ginuk-ginuk gitu ya. Oh gitu, pantesan. Rakus. Taib, sifat yang lainnya? Apa-apa? Tidak memperhatikan apa yang dia makan. Gitu ya? Masya Allah. Nah, berarti apa saja bismillah. Enggak bismillah ya, apa saja masuk gitu ya. Kalau ada babi bismillah ya, babi ngepot tadi. Apa saja masuk gitu Pak. Barakallahu fiik. Ada yang tahu sifat atau ciri khusus sifat babi? Sebelah kanan, ya betul. Suka tempat yang kotor, ya memang. Tempat babi itu baunya wah, minta-minta ini ya. Makanya rata-rata kandang babi itu jauh dari masyarakatan itu. Nah, kalau ada kandang babi dekat masyarakat, ya sudah, berarti masyarakatnya ya dipertanyakan yang itu. Nah, tayyib. Suka tempat yang kotor. Ada lagi sifat babi? Ada yang tahu? Oh gitu. Makan kotorannya sendiri. La ilaha illallah. Nah. Berarti pakar-pakar juga ini, peneliti hewan ini ya. Masyaallah. Tayyib. Lah, yang perlu kita ketahui bahwa kemaksiatan itu ya banyak bentuknya. Bahkan di antara kemaksiatan yang terkadang kita tidak sadar ya adalah tidak mengingkari kemungkaran. Itu merupakan sebuah kemaksiatan. Ya. Tayyib. Allah Azza wa Jalla telah firmankan dalam Al-Qur'an berkaitan dengan orang-orang Yahudi. Nah, telah dilaknat orang-orang kafir dari kalangan orang-orang Yahudi. Tayyib, melalui lisan Nabi Daud dan Isa bin Maryam. Nah, dzalika bima asau wa kanu ya'tadun, disebabkan kemaksiatan yang mereka lakukan dan disebabkan ya perbuatan yang melampaui batas dari mereka. Kemudian disebutkan pada ayat setelahnya, kanu la yatanahuna an mungkarin fa'alu. Ya, mereka tidak saling mengingkari ya kemungkaran yang dilakukan di tengah-tengah mereka. Jadi melihat kemungkaran ya tidak diingkari. Padahal Rasulullah alaihi salatu wasallam telah bersabda, man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi fa illam yastati fa biqalbihi fa bilisani fa illam yastati fa biqalbihi wa dhalika adhaful iman. Ketika melihat sebuah kemungkaran, naam, bentuknya umum, kemungkaran macam-macam yang jelas kemungkaran, maka adalah dia mengubah dengan ya tangannya kalau mampu, punya kekuasaan. Kalau tidak mampu dengan tangan, dengan lisan. Kalau tidak mampu dengan kedua-duanya, tidak kemudian wah sudahlah sementing awake dhewe bebas ya, sementing awake dhewe selamat, tidak, namun tetap dituntut dia mengingkari minimal dengan apa, kalbunya. Maka ketika ada sebuah kemungkaran di sebuah tempat, ternyata mereka tidak mengingkarinya, tidak menasihatinya, tidak menegurnya, tidak mengingatkannya, ya, maka tinggal tunggu saja apa yang Allah Azza wa Jalla timpakan kepada siapa? Bani Israel, orang-orang Yahudi. Ya, mereka tidak mengingkari kemungkaran yang terjadi di tengah-tengah mereka, akhirnya mereka pun dibinasakan. Ya, dibinasakan oleh Allah Azza wa Jalla. Nah, sebuah kemungkaran kalau tidak kita ubah, kalau tidak kita ingkari, kalau tidak kita ingatkan, kalau tidak kita nasihatkan, ya, tidak kita tegur, diibaratkan oleh Rasulullah SAW seperti seseorang yang menaiki kapal taib, kemudian karena harus ditata, mereka pun harus berundi. Ada yang di atas, ada yang di bawah. Nah, setelah terbagi sesuai dengan undiannya, ada yang di atas dan di bawah. Yang di bawah pun ketika hendak minum air harus ke atas. Ya, air minumnya ditaruh di bagian atas. Otomatis melewati dek yang di atasnya. Nah, dengan demikian mereka sedikit tidaknya akan mengganggu orang-orang yang ada di dek atasnya tadi. Kemudian mereka, orang-orang di dek bawah yang ketika mau minum naik ke atas tadi, mereka pun ya bilang di sesama mereka, sesama dek bawah. Jikalau seandainya apabila seumpama kita ini ya minum dengan langsung kita mengebur, melubangi sedikit saja bagian bawah kapal ini, perahu ini, ya, sehingga kita bisa mengambil air dari situ, niscaya kita tidak akan mengganggu teman-teman kita yang di atas. Kita enggak usah susah payah naik ke atas mengambil air minum. Nah, sebuah kemaksiatan dan kemungkaran seperti yang tadi akan berbuat dengan sesuatu yang bisa menjadikan seluruh penumpang kapal apa? Binasa. Ya, bagaimana tidak? Sebuah perahu, sebuah kapal dilubangi bagian bawahnya. Ya. Kalau itu dibiarkan, maka otomatis air akan masuk yang menyebabkan perahu atau kapal tersebut pun tenggelam. Kalau sudah tenggelam, tinggal nunggu apa? Tinggal nunggu pengumuman innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Ya. Kalau orang Jawa mengatakan, dipelajarkan, tapi jangan ditiru, inani dewi. Ya. Inani dewi. Tahu inani dewi ya? Salahnya sendiri gitu loh. Nah. Jadi itulah kemungkaran, harus diingkari. Minimalnya dengan kalbu kita. Ya. Sehingga kalau kita tidak mengingkari sebuah kemungkaran, maka berarti kita telah terjatuh dalam apa? Kemaksiatan. Ya, harus kita ingkari. Tayyib. Kemudian kata beliau rahimahullah ta'ala, wa minha ma yumsakhu ala qalbi ala khalqi qalbi kalbin. Di antaranya ada yang Allah Azza wa Jalla ubah kalbunya menjadi seperti ciptaan kalbu anjing. Ya, kalbunya tayyib itu menyerupai kalbu anjing. Akhlaknya, amal perbuatannya, kebiasaan seperti anjing. Nah, tayyib. Mungkin ada yang tahu di antara ikhwah ciri-ciri khasnya anjing itu bagaimana? Tahu? Kan pas turun banyak anjing gimana? Malat-malat itu ya. Malat-malat itu tanda apa itu? Hah? Tayyib. Jadi kalau kita kasih permen ya tetap dia melet, kita kasih tendang juga dia melet, kita pijit-pijit juga dia melet gitu ya. Tayyib, itulah anjing. Tayyib. Lah, ada yang kalbunya dijadikan, diubah oleh Allah Azza wa Jalla seperti kalbu anjing. Dikasih kebaikan ya tetap melet-melet, ya. Dikasih kejelekan ya tetap melet-melet ya, seperti itulah anjing. Nah. Ada lagi Blitar. Enggak tahu. Wallah alam. Aceh. Enggak tahu juga. Teluk Penyu. Enggak tahu juga. Tayyib. Eh, ada yang tahu ciri-ciri anjing itu gimana? Makan muntahnya sendiri gitu ya. Sudah jijik tetap dimakan gitu Pak ya. Tayyib. Menjijikkan sifat anjing. Ya, sudah dimuntahkan, dicium-cium, dijelet karena sukanya menjelajahkan gitu ya, melet-melet tadi ya, jelajahkan lidahnya. Kok asin, kok manis ya? Kan itu ya. Dimakan lagi. La haula wala quwata illa billah. Ternyata ada di antara sebagian pelaku maksiat dan dosa diubah kalbunya oleh Allah Azza wa Jalla menyerupai apa? Kalbunya anjing. Nah, sudah dimuntahkan, ya dimakan lagi. Baik. Seperti yang biasa kita dengar kan orang memberi, diminta lagi ya. Nah, dulu enggak sah tuh. Siapa saksinya, jam berapa, tanggal berapa? Punya aku lho buktinya. La haula wala quwata illa billah. Nah. Aw himar, ataukah seperti kalbunya himar? Iya. Keledai. Kalau kedelai enak, anida ya. Dibikin tempe ya payu. Ampasnya jadi tempe gembus juga payu. Laku. Jadi tahu apalagi? Ya, jadi susu, masya Allah, herbal kan gitu. Nah, namun ini himar, keledai, ya, seperti keledai. Kayak, awhayyah ataukah seperti sifatnya ular. Kayak, kalau himar keledai ada yang tahu sifatnya kayak apa? Ada yang tahu? Keledai? Nggak tahu ya. Nah, kalau ular, ciri khasnya gimana ular? Sifat yang jelek tentunya karena ini perumpamaan yang jelek yang disebut oleh Ibnul Qayyim. Nah, ada yang tahu? Nggak tahu. Kalau akrob, akrob itu kalau jengking ya. Kalau jengking gimana? Ngentup dari belakang itu khasnya ya. Nah. Jadi depannya kayaknya salim-salim gitu ya, tapi di belakang siap ngentep gitu ya. Nah, membunuh, siap mematikan dan gitu. Tayyib. Nah, itulah kala jengking. Tayyib. Wa ghairi dzalik dan yang lain sebagainya. Wa hadza ta'wilu Sufyan ibn Uyainah fi qawli ta'ala, dan ini merupakan penafsiran dari Sufyan ibn Uyainah berkaitan dengan firman Allah Azza wa Jalla pada surat Al-An'am ayat 38. وَمَا مِنْ دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ وَلَا طَائِرٍ يَطِيرُ فِي يَطِيرُ جَنَاحَيْهِ إِلَّا أُمَمٌ أَمْثَالُكُمْ. وَمَا مِنْ دَابَّةٍ, dan tidak ada dari binatang, fil ardi, yang ada di muka bumi, wala ta'ir, demikian pula burung, yatiru janahaihi, yang terbang dengan kedua sayapnya, illa umamun amsalukum, melainkan ya semuanya itu binatang-binatang tadi umamun amsalukum. Apa maksud dari umamun amsalukum? Penafsiran dari Sufyan ibn Uyainah adalah qol, beliau mengatakan minhum man yakunu ala akhlaqis siba al adiyah, ya, di antara mereka sifat pelaku maksiat dan pelaku dosa, ada yang kalbunya itu seperti akhlaknya, tabiat dan kebiasaannya asyiba, ya, binatang buas. Nah, wa minhum man yakunu ala akhlaqil kilab au kulab, di antara mereka ada yang sifatnya itu seperti akhlaknya kalbu anjing. Wa akhlaqil khonazir, dan seperti akhlaknya babi. Wa akhlaqil hamir, dan seperti akhlaknya apa namanya itu? Keledai. Wa minhum man yatatawwasu fi thiyabihi. Namun di antara mereka juga ada yang Allah Azza wa Jalla ubah kalbunya. Ya, ataukah perumpamaan mereka seperti menyata tawas fi thiyabih, yang bagus ya dalam pakaiannya, berpakaiannya. Kama yatatawwasu at-tawus fi rishihi. Nah, jadi akhlak kepribadiannya itu senantiasa bagus, indah, mempesona, menyenangkan orang yang memandang. Sebagaimana ya at-tawus, ada tawus enggak ini? Pak Najah tawus diajak mboten? Mboten nggih, masyaallah. Apa artinya tawus Pak Najah? Hah? Enggak tahu. Tawus itu burung merak. Masyaallah. Burung merak. Tayyib, Mas Khalid pernah lihat burung merak ya? Pernah lihat ya? Jelek apa bagus, Mas? Bagus. Tayyib, barakallahu fiik. Nah, seperti burung merak. Fi rishihi, yang bagus apanya? Bulu-bulunya kan gitu. Yang bagus bulu-bulunya. Burung merak. Nah. Tayyib, burung merak itu yang buntutnya jeprak belakang terus warna-warni itu ya. Itu bukan? Itu ya. Masyaallah. Tayyib, ya memang bagus. Nah. Barakallahu fikum. Ya, seperti itu kepribadian seseorang, terkadang ada yang bagus mempesona. Dilihat yang melihat tuh masyaallah senang gitu ya. Kerja bakti ya, ringan tangan, jaga malam ya siap. Ya. Tahun mahal juga oke, masyaallah. Yang melihat tuh terkadang apa ya namanya itu? Ya senang gitulah melihat orang seperti itu. Nah, dan seperti itu, terkadang seorang ada yang nam tabiatnya seperti ya binatang, tapi binatang yang bagus, akhlaknya yang baik, yang mempesona tadi, burung merak. Namun di antara mereka, atau mungkin ada sifat kekurangan pada burung merak, ya suka apa dengan bulu ekornya itu, Pak Bukhari tahu? Nggak tahu ya, ada yang tahu? Nggak ada tahu? Ya mungkin yang dimaksud ini. Kebagusannya tadi. Nah, kalau yang dimaksud oleh beliau yang lain, wallahualam. Nah, wa minhum man yakunu balidan kal himar. Di antara mereka ada yang kalbunya itu balid. Ya, kepribadiannya itu balid. Ya, bodoh. Nah, seperti al himar. Seperti keledai. Berarti ciri khas keledai itu ya bodoh gitu ya. Sehingga jangan menjadi santri-santri yang bodoh, ndak koyo? Ndak koyo? Kalau orang sini bilangnya kayak kebun ini ya. Tapi orang sana bilangnya seperti himar. Baik. Masih ada beberapa pembahasan, insyaallah kita lanjutkan setelah azan terlebih dahulu. Tafadhol. Kemudian kata Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah berikutnya, wa minhum man yu'thiru 'ala nafsihi kadik. Dan di antara mereka, ini masih menghikayatkan atau memaparkan penafsiran dari Sufyan Ibni Uyainah berkaitan dengan surat Al-An'am ayat 38. Wa minhum man yu'thiru 'ala nafsihi kadik. Di antara manusia ada yang mendahulukan orang lain atas dirinya sendiri. Ya, seperti ayam jantan. Ya, mendahulukan orang lain atas dirinya sendiri. Kalau sifat orang-orang Al-Ansar, wa yu'thiruna 'ala anfusihim walau kana bihim, apa selanjutnya? Khasosah. Ya, mereka lebih mendahulukan orang-orang muhajirin daripada diri-diri mereka sendiri. Padahal diri-diri mereka sendiri, Al-Ansar ini tadi, ya, khasosah. Sangat, ya, kesusahan. Sangat membutuhkan. Nah, ini ada yang mengutamakan orang lain atas dirinya sendiri seperti ayam jantan. Ya, ini terlihat kalau dia naam bersama siapa? Bersama ayam betina ini ya. Baik, dia akan cakar-cakar kemudian dimakan oleh ayam betinanya tadi. Ya lumayan gitu, meskipun ada maunya gitu, tapi ya lumayanan gitu. Ya, mendahulukan orang lain. Ayo dimakan. Baik. Wa minhum man ya'lafu wa yu'lafu kal hamam. Di antara mereka ada yang sifatnya itu seperti merpati. Ya'lafu wa yu'laf. Menyayangi dan disayangi, yakni bersahabat berteman. Ya, maka burung merpati kan rata-rata hidupnya itu menggerombol. Ya. Saling menyayangi sama mereka. Nam jarang burung merpati kok sampai kelahi sampai kayak ayam bangkok itu ya, jarang sekali. Kecuali yang keterlaluan. Rata-rata yang merpati ya indah, bagus seperti itu. Nah, sehingga karena saking eratnya kasih sayang sesama burung merpati tadi, ya, menjadikan apa namanya itu ada balap burung merpati itu ya, yang sampai anak-anak kita kadang 1-2 ada yang ya iseng-iseng coba-coba itu ya. Ya, tahu sini yang putihnya sana dilepas itu. Ah, seperti itu karena sayang menyayangi tadi. Masya Allah. Wa minhum al-haqud kal-jamal. Namun juga diantara manusia ada yang sifat dan tabiatnya itu ya kal-haqud apa? Al-haqud. Ya, ini pendendam seperti al-jamal. Apa itu jamal? Unta. Ya. Ternyata unta sifatnya pendendam gitu ya. Nah, sifatnya pendendam. Tayyib, maka jangan jadi orang yang pendendam enggak kayak unta gitu. Enggak seperti unta. Wa minhum alladhi huwa khairun kulluhu kal ghanam. Namun juga di antara manusia ada yang sifatnya itu baik semua seperti al ghanam, seperti apa? Kambing. Iya, seperti kambing. Nah, sampai-sampai ada yang menyebutkan bahwa para rasul itu rata-rata menggembala kambing. Ya. Nah, tidak menggembala apa? Unta. Karena kambing itu atau penggembala kambing dengan penggembala kerbau apa sapi itu sudah jauhan itu sifatnya. Nah, penggembala kambing dengan penggembala bebek juga beda sifatnya. Ternyata kambing ini yang bagus. Nah, tapi kalau di sini yang ada penjual kambing ya. Kalau angan kambing kayaknya belum ada. Kalau dulu ada Ustaz Durman Lombok punya kambing itu. Yang sering menggembala ya. Ya. Ustaz Abu Soleh Al-Ghanami dulu sebutannya itu ya. Di atas sana. Nah. Berikutnya. Wa minhum ashbahu tha'alib allati taruhu karughoniha. Di antara mereka ada yang tabiat dan sifatnya seperti fa'lab. Yaitu rubah. Yang menipu ya dengan tipu dayanya. Tain, rubah. Walalam kayak apa ini binatangnya. Jadi terkenal liciknya itu katanya. Ya, sifat rubah. Terkenal liciknya. Maka jangan suka jadi orang yang licik. Ya, suka menipu. Ya, khawatir seperti ya binatang rubah ini tadi. Wa qad syabbaha Allah Ta'ala ahlal jahli wal ghaibil humuri taratan wa bil kalbi taratan wa bil an'ami taratan. Dan sungguh Allah Azza wa Jalla telah menyerupakan orang-orang yang bodoh, orang-orang yang hina, orang-orang yang jelek, yang menyimpang, terkadang diserupakan dengan keledai, terkadang diserupakan dengan anjing, terkadang diserupakan dengan binatang-binatang rendahan lainnya. Wa taqwa hadhil musyabaha batinan, dan semakin kuat keserupaan dari sisi batin kepribadian orang dan binatang ini tadi, haitsu tadhhar fi surah adh-dhahirah dhuhuran khafiyan, di sini ya semakin nampak, semakin terlihat dan semakin jelas. Nah, kalau di sini dhuhuran khafiyan, nah yang cetakan Saudi dhuhuran, zuhir khafiyan juga Tayyib. Ada yang lainnya? Barakallahu fikum. Yarahul mutafarrisun, yang bisa dilihat oleh orang-orang yang punya ya firasat gitu ya. Nah, orang-orang yang punya firasat bagus. Nah, jadi terkadang kan ada seorang yang punya firasat bagus. Nah, bisa melihat wah ini sifat orang itu seperti ini, si dia sifatnya demikian. Nah, ya firasat. Nah. Tayyib. Wa tadhharu fil a'mali dhuhuran yarahu kullu ahad, dan semakin nampak semakin kuat dalam kepribadian dia sehingga bisa terlihat oleh seluruh orang. Wa la yazalu yaqwi au yaqwa hatta tastashna'a surah, bahkan terus-menerus akan semakin bertambah, semakin kentara dan semakin jelas, mengakibatkan ya berubah naam bentuk dari kepribadian itu, ataukah sifat dan tubuh dia serta rupa dia menjadi hina dan jelek serta rendah. Naam, tastashna itu menjadi jelek, menjadi hina. Fatanqalibu lahu as-surah bi'idznillah, sehingga dengan demikian dia pun akan berubah dengan izin Allah Azza wa Jalla. Wa huwal maskhut tam, ketika sudah berubah dengan total, maka itulah yang dikhawatirkan menjadi perubahan yang sempurna. Ya, diubah oleh Allah Azza wa Jalla. Fayaqlibu Allah Subhanahu wa Ta'ala as-surah adh-dhahirah ala surati dzalikal hayawan, sehingga Allah Azza wa Jalla ubah keadaan bentuk rupa dan wajah orang tersebut dengan perubahan yang nyata yang terlihat seperti binatang yang mirip dengan dia. Kama fa'ala bil yahudi wa asbahihim, sebagaimana Allah Azza wa Jalla telah melakukan yang demikian itu ya terhadap orang-orang Yahudi dan semisal dengan mereka. Wa yaf'alu bi qaumin min hadhil ummah yamsakhuhum qiradatan wa khanazir, dan Allah Azza wa Jalla memberlakukan mengubah bentuk kondisi dari umat manusia ini ya, di antara mereka ada yang Allah Azza wa Jalla ubah bentuknya menjadi kera dan babi. Bani Israil ya, mereka bermaksiat kepada Allah Azza wa Jalla, melanggar hari Sabtu, harinya untuk beribadah, tidak mencari ikan, namun mereka ya memiliki sifat yang licik. Ya, masang perangkap di hari apa? Hari Jumat, kemudian diambil pada hari Sabtu. Salah apa benar? Hah? Benar. Mana bukti salah? Enggak ada. Mana? Enggak kelihatan. Padahal hakikatnya secara diteliti, secara mendalam keliruan gitu, salah. Dan itulah kelicikan orang-orang Yahudi. Maka jangan jadi orang yang licik seperti ya orang-orang Yahudi. Akhirnya mereka diubah oleh Allah Azza wa Jalla ya dengan sifat yang jelek tadi, seperti qiradatan wa khanazir, kera-kera dan babi-babi. Di antara sifat kera ya itu tidak menerima nasihat, tidak menerima teguran. Ya, kecuali kera yang masyaallah gitu ya, tapi rasa hukuman kera seperti itu. Ditegur, dinasihati ya, ya namanya kerangan gitu ya. Tidak menerima nasihat. Nah, tayyib. Babi demikian pula tadi telah kita lewati. Nah, fa subhanallah, maha suci Allah Azza wa Jalla. Kam min qalbin mangkusin wa sahibu la yash'ur, betapa banyak kalbu yang sudah terbalik dalam keadaan pemiliknya tidak sadar. Wa qalbun mamsukhun, kalbu yang telah diubah oleh Allah Azza wa Jalla. Kalbu makhsufun bi, yang telah dibenamkan oleh Allah Azza wa Jalla dalam kehinaan. Namun pelakunya, pemiliknya tidak menyadarinya, tidak sadar. Wa kam min maftunin bi thana'in nasi 'alaihi, betapa banyak orang yang sudah hina seperti tadi, dia nam terfitnah, teruji, terpesona dan tertipu dengan sanjungan dan pujian manusia kepada dia. Ya. Mengingatkan ketika ya ngawal anak-anak ke kebun binatang. Nah, di sana ada berbagai macam kera. Ya tetap action gitu ya. Tak action ya. Ketika kamu difoto oleh orang-orang itu action gitu ya. Merasa dirinya terbaik di situ kan gitu ya. Gini gini ya. Nah. Enggak sadar kalau dirinya kera gitu loh. La ilaha illallah. Iya. Dia tertipu dengan banyaknya manusia yang melihat dia. Banyak yang lihat kan senang kalau kera gitu ya. Nah, seperti itu enggak sadar, tertipu dengan sanjungan manusia. Bagus, bagus itu ya. Nah, la haula wala quwata illa billah. Wa kam min maftunin bi tsana'in nasi 'alaihi, kata Ibnu Qayyim. Betapa banyak orang yang tertipu dengan sanjungan manusia kepada dirinya sementara dia berada dalam ya kekeliruan, dalam kehinaan. Wa maghrurun bi sitrillahi aw bi satrillahi 'alaihi, tertipu dengan ya ditutupinya oleh Allah Azza wa Jalla kejelekan dia. Wa mustadrajun bi ni'amillahi 'alaihi, dia di ya apa ya di istidraj oleh Allah Azza wa Jalla dengan berbagai macam kenikmatan. Ya. Distidraj, dibiarkan oleh Allah Azza wa Jalla dengan kemewahan harta ini, bagikan Qarun. Kalau Allah Ta'ala itu benci pada saya akan jadi orang fakir, orang miskin. Loh, nyatanya saya tepuk dada. Nah, kunci pemegang yang kunci apa yang megang kunci harta kekayaan saya. Nah, enggak kuat kalau 10 orang itu. Nah, sombong dengan harta. Sombong dengan apa? Nikmat Allah Azza wa Jalla. Dia dilulu, diistidraj oleh Allah Azza wa Jalla. Nah, wa kullu hadhihi 'uqubatun wa ihanat, semua ini merupakan balasan dan kehinaan dari Allah Azza wa Jalla. Wa yadhunnul jahil annaha karamah, disangka oleh orang-orang jahil itu merupakan apa? Karamah, kemuliaan. Wa minha makrullahi bil makir, di antaranya lagi makar, tipu daya dari Allah Azza wa Jalla terhadap orang-orang yang membuat makar. Wa mukhada'atuhu lil mukhadi', naam, tipu daya dari Allah Azza wa Jalla terhadap orang-orang yang membuat tipu daya. Wa istihza'uhu bil mustahzi', naam, hinaan dari Allah Azza wa Jalla terhadap orang-orang yang menghinakan, yang melecehkan. Wa izaghatuhu lil qalbi za'iq 'anil haqqi, dan penyimpangan dari Allah Azza wa Jalla terhadap kalbu yang menyimpang dari kebenaran. Tayyib, ini merupakan akibat dari kemaksiatan dan dosa yang dilakukan oleh pelakunya. Ingat, kami ingatkan lagi, tidak mengingkari kemungkaran itu termasuk dari sebuah apa? Kemaksiatan. Sehingga ketika melihat kemungkaran harus diingkari. Kalau mampu dengan tangan, kalau mampu dengan lisan, kalau tidak mampu dengan kedua-duanya, minimal dengan kalbu. Wallahu a'lam bishawab, lebih dan kurangnya mohon maaf. Walhamdulillahirabbil alamin. Tafaddalu, barakallahu fikum.